الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syariat ơn A Di Đà. Vừa là mà họ suy tập ơn dưới là chân lên đến sân mơ rớt chân qua chàng chàng ngạc mẹ cụ sống có tất cả đi ơ chỉ là cờ nế làng sớm mà sợ ế sợ mà sợ ế sợ nế mà nụ rớt hạ cờ mà nế mà đi ế sợ. Lah sing kafir-kafir tekan sing anak-anak juga nanti kamu neraka selawase. Nah, cara imbangannya, wakil sing neraka selawase. Dicerita ake, namanya hadis, sing jadi cemplung-cemplung anak juga nanti. Nyawane dicabut satu rumah kopong. Nyawane dicabut dikit satu rumah cemplung. Berarti tak kosak. Jadi panas, orang kosak panas. Sing iso ngrasakno lara, iso ngrasakno panas, iso ngrasakno kepenak, iku nyawane. Aneh. Kantongane, ragane, ora iso ngrasakno apa-apa. Awak kita nek ana nyawane, tetep kare gemuk macam iku ra. Gemuk ini sampan tutup karo palu lebarnya nanti gemuk itu jauh ngomong-ngomong orang-orang rasanya gemuk itu orang-orang nyawanya jadi rata-rasa sama kalian Bu Asia Bu Asia Bu Cina Quran niku masuk Islam menurut agamanya Nabi Musa Bu Asia Bu Jumil Quran Niku Islam agamanya menurut syariat Nabi Musa Neng sangking terjumil Quran Bu Asia Lemindahake sholat poso cara syariat Nabi Musa cara samar-samaran. Jadi orang tenangan Fir'aun. Ya. Akhir-akhir Arab kapundut tenangan. Ya. Nalika kenangan karo Quran senajan tuju ora kan ditari kemerta ngakuni pangeran Quran Bu Asia ora kelem akhire disiksa carane nisa Quran Awae dijadwalno mlebet. Nggone panas terik matahari, watu ditumpangke sengene bodhone. Watu sing wis dipanaske. Tangan sikile ditumpang, dipakok. Tangan tengen dipakok, tangan kiri dipakok, sikil tengen dipakok, sikil tengen dipakok. Mulanya nanti temennya Quran disebut wakil al-nazir al-tad. Quran sing tukang matoi. Di al-tad itu mananya tukang matoi. Nah Quran sing disebut na Quran itu Quran kedua. Quran itu gelar. Baca dari Raja Kaisar. Quran pertama orangnya apa? Quran kedua kafir kejem. Jemana lewalet bin Mus'ab. Jadi Quran kedua namanya walet bin Mus'ab. Nah luar dipateni tangane watu gede dijanjeng ke temene jatuh. Nalikan itu Bu Asia berdoa, Rabbi hajini minfir awal amalihi wa najini minatawmi zalimin. Gusti dalam dan dengan wilu cengake sampai upadaya neger om sakkanca-kancane. Upadaya ne tiang-tiang sing dolin-dolin. Satu rumah nyewon Rabbid melu datang pulsan nadi. Rabbi do pengeran kula Ismili dalam panjenengan jamonake gedung pulsan nadi sang suwargo wanaji menimpir awamalihi dalam panjenengan selamatake sedang upadayane doron sakkancane. Wanat sini menakoni walimun kagang upacarana langsung galim-galim. Sanalika berdoa Bu Asia langsung ningali gedung sing disuwun. Sanggeng tertarik Bu Asia waktu sengki gumban dan gereng jawa nyawa wis melalu dikit. Jadi nalika Bu Asia dipadane karo Fir'aun dan boten wonten nyawane, jadi rak kosong. Iki diterangake tenane Al-Qur'an surat At-Tahrim juz 28 sanjeng surat Tabarok. Lagi akhir setunggale tiyang estri sing dadi cucune raja kabel niki njenjing diistimewakake dening Allah teng swarga dados garwane kanjeng Nabi. Mulane diterangake nak berjanji hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil kudusiyah. Nalika kanjeng Nabi lahir ibu bacanya erake. Ibu ini kanjeng Nabi namanya Bu Aminah. Bacanya bacarake. Itu ngomongnya Bu Asia sama Bu Maryam. Bu Asia kecena Fir'aun. Bu Maryam ibu ini Nabi Isa. Itu luar biasa. Keistimewaannya kanjeng Nabi. Orang-orang dari lahir di bukaan di jalan bojo itu tidak ada. Santunya ngomong-ngomong. Dari lahir di bukaan di jalan bojo. Itu santunya mengingatkan jenak kita. Dari lu malah ngomong terjanji sering-sering di wajah santri-santri. Hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil kudusiyah. Hadir nalika leng lahirake Bu Aminah leng kanjeng Nabi siji Asia loro Maryam. Asia ujine Fir'aun, Maryam ibune Nabi Isa. Jadi Nabi Isa besok nak suarga jadi anaknya kanjeng Nabi. Nah yang itu nak nanggapi aja kualik. Bejo ya kanjeng Nabi. Untuk Asia karena Maryam. Ini itu baru. Nah karena tidak dia jauh kecil Asia asalnya bujuhnya Fir'an kemarin jadi bujuhnya Kanjeng Nabi kecil Maryam asalnya randu bujuh malam di bujuh ke Kanjeng Nabi aja keliru kecil Kanjeng Nabi Nutaru dan tangga-tangga ya merasa orang ngerti tangga-tangga Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu mulia-mulianya makhluknya Allah paling utama sandunya makhluknya Allah yang paling utama Kanjeng Nabi jadi diwalik kece Asia kece Maria Nabi Maryam di Asia dikara oleh Nabi dan siapkan sekawan-kawan ya. Di Maryam kawan tanjan jalan gajah baru Asia Asia ya kawan sebab kusya Allah muka sakit ada malaikat yang ditugas saben bengi nek Asia rapi kumpul Fir'aun tanggung sarene Bu Asia dijunjung Bu Asia diangkat disisih ke tempat sarene Bu Asia diganti wakil kibas jadi saya dikelani Fir'aun terbengi itu wakil kibas karena Fir'aun itu bodoh menengen orang itu biasanya menung seorang lepus ya itu kan bodoh ya besok bulan jenengan merah mireng itu belum merah belum mireng ayah mesti merokok karena jenengan bulan barang ini merah mireng Kanjeng Nabi jadi nyanten nak suarku muka Gajah Mahmud. Gajah Mahmud itu gajahnya orang ireng tapi gajahnya putus. Gajah yang digunakan ke Raja Abraha Arab ngebluk ke Ka'bah. Gajah yang Arab tanggul ngebluk ke Ka'bah. Muntang-muntang banteng rajanya dibanding Abraha dibanteng karena gajah itu gajahnya orang terima gajah apa dihubung loh gak terima nah gajah itu besok termasuk hewan yang lebih suarga tetes pilihannya Kanjeng Nabi nalika jadi nganteng selalu nalika malam lahirin di Nabi menglore tapi yang jadi garamnya Kanjeng Nabi besok telur nah, ini diterang lagi dengan hadis nalika Bu Khadijah Arab Sedo Bu Khadijah sedangnya umur selidak bangsa Kanjeng Nabi nalika ini kumanda umur sepet sepuluh Bukhadijah kadek 15 tahun tiga dari Bukhadijah sakit nemen cara putus sakit nemen nah cara santri sekarat berpet kamar mempingali kades asing situ Kanjeng Nabi membikin ya Khadijah itu tidak lagi tidur berpikir bahat meri'ihinna minni salam Khadijah seliramu tak terlihat saya harap saja engkau nak suka kapu untuk saja nak ketetuk maru-marumu sampaikan salamku tadi Nabi Hatem kau nak suka mati, nak kata-kata maru-marumu, sampaikan salamku. Yang lecet, kerungu maru, berarti diwayah. jenggalek waras wongkep mereka mereka amaran namanya Joko kok ucuk-ucuk sendengaruh berarti mereka berserapi satu rumah untuk aku berarti ngapusi itu wongkep lagi wongkep berhak ngetet ya Rasulullah. Wahaka zawas takadi. Jadi, nampak sangat memadai kerama satu dengan pikantik pelik. Nanti ngomong-ngomong maru. Mereka ini cokok cincin, nomor selawe, turun jauh rapi, cukup-cukup ngomong maru. Berarti sampai ngapusi. Berarti wes rapi. Bala, la, orang hati jahat. Aku untuk selirahmu kanan siapa tuntung. Sampai ngomong-ngomong kamu menaruh itu kenapa dia? Jadi tuntut. Walakin Allah jawa jani ya umar qiyamati. Mariana binta Imran. Wa Asyata binta Mujahin Imra'ata Fir'an. Wa Tusuna Uqta Musa. Ini Khadijah, acara hatimu, aku besok masuk warga ku dirabekake Gusti Allah entek wong telu. Siji Maryam, ibune Nabi Isa. Loro Asia, bojone Fir'aun. Telu Gerson, sedereke Nabi Musa iku. Wajak-wajak puna tak? Iya, teman. Terus, nemen mana mati. Barang terus marem, terus mati. Buka dia. Hanya lagi, nerangake berarti orang saleh-saleh atau salihah-salihah mau alam jariah itu bisa tetap-tetap. Orang usah ngendani mak suaraku. Nak ngalam jariah itu bisa tetap-tetap. Begini kami nanti tetap salam dengan Bu Khadijah. Khadijah titi-titi salam ke Nabi dan nyampe akhir Maryam Asia Kelsun. Bunga air apa kan kan Bu Khadijah. Kenapa maru-marunya oleh bunga itu. Langsung datang ayat. Jadi, yang ditunggulah itu, lagi padanya di cendung ada penjubangan itu maksudnya merga iman. Jadi berarti gedeng mau-mau dengan orang esam. Ini biasa sampean ngerti orang-orang yang diceritakan Ashabul Uhud. Bakal dilebuk nomor itu, jenengan bimbing dan suaraku, sakit mengalami orang-orang itu, orang-orang sejaman. Ini. Jadi suaraku dari mereka, lawannya dibuka, satu dengan ditutup, kita ini kesempatan, berpandang-pandangan. Nanti sak cukup, mengkomelek cukup. Ini apa? Arab ditutup lawan suarga lawan neraka, pati diri tak ada wedus. Pati sehingga parai mati, pati itu diri tak ada wedus, disembelih. Nak ngarepe ahli suarga lawan, nak ngarepe ahli neraka. Pati disembelih, terus malaikat jauh. Allah zannah khulud. Alam nar khulud, ahli suarga, beda kali langgan nak suarga. Waktu ngayir, Allah takkan. Alam nar, penduduk neraka. Khulud, beda kali langgan nak neraka. Anak bersekolah ini, beda langgan pindah alam mana. Sing suarga, seruarga, syah terusik. Tiran juta tahun jauh dari zaman dayang ke. Mulanya tentunya ini lengat kiring Allah sing tenanan. Ojo ngaji kecer ya. Supaya nak serta selaka ketena ganjaran pirang-pirang. Masih ngayu merokok susah era mencakak. Nak merokok selawase. Pirang juta tahun rao no dari. Mulanya kanjeng Nabi ini ku rahmatan lil alamin. Nyake ini karo wong kabeh nandunya. Ya. Nyake ini nandunya ini. Nek wis diternak-ternak nara isa ya wis. Ini caranya. Dan bisa kan susah mikir. Ini bisa aturannya. Suarga ditutup. Jadi wong suarga ora iso ngalami susah. Isine bunga-bunga enggak. Sebab apa? Ora ana kakak sing nyusahne. Mereka lalang mesti tutup. Karek tetep konco-koncone ahli suarga. Sing ahli neraka ditutup. Ora ana kepunyaan kanggo wong ahli neraka. Saya awasi. Mulanya, kadang-kadang tangga-tangga, tulur-tulur, sejarang esan, disahakannya di esan lagi, Mengkacang-kacang itu, telah meninggal dunia dengan tenang, pulang ke rumah jatah. Ngomong-ngomong, kacangnya kayak petunang, neraka selawasi. Mulanya. Walaupun jadi taus, wakil utusan, wakil yang ketemu, wakil Tuhan ketemu mereka selawasi. Juga bayangin. Mulanya kanjeng Nabi melas asih, kalau yang kabur-kabur, mereka kena diwelasi. Akhirnya, kepala-kepala yang kabur yang kembang-kembang, itu kata yang anaknya jadi jenderal Islam. Sebenarnya Abu Jahal. Abu Jahal itu lemosai ingin Abu kebangetan. Dan itu kanjeng Nabi buatan balas karena Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal dan anak Ikrimah. Ikrimah jadi jenderal Islam. Anaknya Abdullah bin Ubay kepalanya munafik. Jenenge tahta ke Abdullah. Ya jadi jenderal Islam. Itu berkata di Nabi rahmatan lil alamin. Yang saya katakan ayat. Allah bilangkan ketat-ketua Allah mulku samawati dari kerajaan bira-bira langit. Wal ardi lan bumi. Wallahu ta'ala sya'allahu ala kulli shay'in mengatasi sepuluh perkara syahidun iku maksane apa sing ana bakale besok dina kiamat diunjalake. Itu ngeriki innalladzina fatanul mu'minina wal mu'mina bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.